Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan TV Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah azza wa jalla dalam kajian rutin dari kitab Riyadhus Salihin, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasiah. Pembahasan kita insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini memasuki bab yang ke-42, yaitu bab tentang fadl birri al-asdiqail ab wal-um, wal-aqarib, wal-zawjah, wal-sair man yundab ikramuhu. Itu bab tentang anjuran atau bab tentang keutamaan seorang berbuat baik terhadap teman-teman ayahnya atau teman-teman ibunya. Demikian pula keutamaan berbuat baik kepada kaum kerabat dan kepada istri serta dimuliakan dan dihormati. Nah, bab ini menunjukkan salah satu dari adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Maka dari itu kita melihat dalam bab ini, dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau membuat atau menulis bab ini secara khusus yang menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita adab-adab yang mulia, akhlak yang mulia, terutama kepada kedua orang tua, kemudian kepada kaum kerabat, juga kepada istri, dan kepada orang-orang yang memang pantas untuk dihormati dan dimuliakan. Nah, di dalam bab ini nanti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala akan membawakan beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang anak apabila orang tua telah meninggal, dianjurkan kepada anak itu, dan ini termasuk adab yang diajarkan oleh Islam, untuk tetap menyambung, tetap berbuat baik kepada teman-teman, handai tolan, sahabat-sahabat dari kedua orang tuanya, sahabat ayahnya, sahabat ibunya, supaya terus ada kesinambungan walaupun orang tua telah meninggal. Dan ini adalah bagian dari birrul walidain, bagian dari berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal, setelah mereka tiada lagi tetapi masih ada teman-teman mereka. masih ada orang-orang yang dekat dengan mereka. Maka Islam menganjurkan dan mengajarkan agar seorang anak tetap menjaga hubungan baik dia dengan teman-teman, ayah, dan ibunya. Adapun hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri an yasila ar-rajulu wudda abih. Sesungguhnya termasuk perbuatan baik yang sempurna, inna abarral birri, perbuatan baik yang sempurna, an yasila ar-rajulu wudda abih, yaitu seorang menyambung hubungan dia dengan orang-orang yang dicintai oleh ayahnya. Kemudian An-Nawawi membawakan hadis yang berikutnya, masih semakna. Qala rahimahullah ta'ala wa an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Dinar, kata beliau, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan minal a'rabi laqiyahu bitariqi makkata, bahwa pernah suatu ketika ada seseorang, ini seorang Arab dusun, yang bertemu dengan Abdullah bin Amr, yang bertemu dengan Abdullah bin Umar di sebuah jalan menuju Mekah. Fasallama alaihi Abdullah ibn Umar. Ketika Abdullah bin Umar melihat atau bertemu dengan orang tersebut, dengan orang Arab Badui itu, maka Abdullah bin Umar menyampaikan salam kepada orang tersebut. Wa hamalahu ala imarin kana yarkabu. Dan dia memuat, menaikkan orang itu di atas kendaraannya. Wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sih. Dan Abdullah bin Umar mencopot sorban yang ada di kepalanya, kemudian diberikan kepada orang tersebut. Qala Ibnu Dinar, kata Abdullah bin Dinar, faqulna lahu. Maka kami pun bertanya kepada beliau, ya, kepada Abdullah bin Umar. Faqulna lahu, maka kami pun berkata kepada Abdullah bin Umar, aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu, wahai Abdullah bin Umar. Innahum al-a'rabu wahum yardawna bil-yasir. Kata Abdullah bin Dinar, kami berkata kepada Abdullah bin Umar, semoga Allah memperbaikimu, sesungguhnya mereka, orang-orang ini adalah orang-orang Arab dusun, yang mana mereka adalah orang-orang yang puas dengan sesuatu yang sedikit. Walaupun diberikan sedikit, mereka akan puas dengan hal yang sedikit tersebut. Faqala Abdullah bin Umar, mendengar perkataan mereka, perkataan Abdullah bin Dinar dan teman-temannya, maka Abdullah bin Umar berkata, inna aba hadha kana wuddan li Umar ibn al-Khattab. Sesungguhnya ayah orang ini, ini orang yang diberikan tadi, ayahnya orang ini adalah orang yang mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna abarral birri silatul rajuli ahla wuddi abihi. Sesungguhnya merupakan perbuatan baik, merupakan perbuatan berbakti yang sempurna terhadap orang tua, yaitu seorang anak menyambung rahim orang-orang atau keluarga orang yang dicintai oleh ayahnya. Jadi bukan sekedar orang yang dicintai oleh ayahnya, bahkan keluarga orang itu yang dicintai oleh ayah kita, kita tetap menjaga hubungan dengan mereka, tetap berbuat baik kepada mereka, tetap silaturahmi dengan mereka. Ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Dinar dan teman-temannya yang mereka bersama Abdullah bin Umar. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa fi riwayatin an Ibni Dinarin an Ibni Umar annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu imarun yatarawahu alaihi. Dalam sebuah riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, juga dari Abdullah bin Dinar rahimahullah, jadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, annahu kana, bahwa beliau, bahwa Abdullah bin Umar, idza kharaja ila Makkah, kalau dia keluar bepergian ke Makkah, kana lahu himar yatarawahu alaih, dia mempunyai seekor keledai yang digunakannya yakni untuk menghilangkan capeknya dalam berjalan. Kalau sudah capek berjalan, dia naik ke himarnya, keledainya, kendaraannya. Kana lahu himarun yatarawahu alaihi idza malla rukuban rahila. Jadi himar yang digunakan oleh yang dibawa oleh Abdullah bin Umar ketika pergi ke Mekah, ini manfaatnya adalah kalau beliau telah jenuh naik onta, maka beliau pindah ke keledai. Jadi untuk ganti suasana kendaraan itu. Karena naik onta cukup memayahkan. Kalau terlalu lama, sehingga Abdullah kemudian turun dan dia naik ke keledainya. Kemudian Abdullah bin Umar juga ketika dia ke Mekah, pada kebiasaannya, wa imamatun yashuddu biha ra'sah, dia mempunyai sebuah selembar surban yang dengannya dia mengikat kepalanya. Dia mengikat kepalanya entah dari hawa dingin atau dari debu atau yang lainnya. Fabainahu wa yawman ala dhalika al-imar. Maka pernah suatu ketika tatkala Abdullah bin Umar sedang menaiki himar, yaitu keledai tersebut, idza marra bihi a'rabiyyun, tiba-tiba ada seorang Arab dusun, seorang badui. Faqal alasta fulan ibnu fulan, maka Abdullah bin Umar bertanya kepada orang itu, orang badui tersebut, bukankah anda ini fulan bin fulan? Qala bala, kata orang itu, iya. Fa'ata'ul himar, maka Abdullah bin Umar menyerahkan keledai itu kepada orang tersebut untuk dinaikinya. Faqal irkab hadha, kata Abdullah bin Umar kepada orang badui tersebut, naikilah yakni kendaraan ini. Wa a'tahu al-imamata, dan dia menyerahkan sorbannya kepada orang badui tersebut. Wa qala usjud biha ra'sak, sambil dia mengatakan kepada orang badui itu, yakni ikatlah kepalamu dengan sorban ini. Fa qala lahu ba'du ashabi, maka ada sebagian teman-teman Abdullah bin Umar yang mengatakan kepada Abdullah bin Umar, melihat perbuatannya, melihat kedermawanannya, kebaikannya, mereka mengatakan, "Ghafarallahu laka." Semoga Allah mengampunimu. Yani wahai Abdullah bin Umar, "A'thaita hadzal a'rabiyya imaran. Khudza tarawwah 'alaih." Kamu memberikan kepada orang ini seekor keledai yang engkau jadikan kendaraan untuk bergantian ketika pergi ke Mekah. Wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak. Dan engkau berikan kepada orang ini sorban yang biasa engkau gunakan untuk mengencangkan atau mengikat kepalamu. Faqal. Maka Abdullah bin Umar kemudian menjawab, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri." Sesungguhnya termasuk perbuatan bir, perbuatan berbakti yang sempurna, yakni terhadap orang tua, "An yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalla," yaitu seorang tetap menjaga hubungan dengan keluarga orang yang dicintai oleh ayahnya setelah ayahnya meninggal. "Wa inna abahu kana shadiqan li Umar radhiyallahu an." Dan sungguhnya ayah orang ini yang diberikan seekor keledai, ayah orang ini adalah teman baik bagi Umar radhiyallahu anhu. Semua hadis ini dari yang pertama, kedua dan ketiga dengan riwayat-riwayatnya adalah dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan kepada kita pelajaran betapa tingginya adab yang diajarkan oleh Islam. Adab yang diajarkan oleh Islam terhadap seorang anak, bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tua telah meninggal, masih ada orang-orang yang dekat dengan orang tuanya yang seyogianya dia tetap menjaga hubungan dengan orang-orang tersebut. Bahkan di sini, dalam hadis ini, bahwa orang yang diberikan oleh Abdullah bin Umar keledai dan sorbannya itu adalah putra atau anak dari teman dekat ayahnya. Teman dekatnya Umar. Ya. Anak dari teman dekatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau antara orang tua itu baik, ya, mereka berteman yang baik, apalagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dan ketakwaan, maka seyogianya antara anak pun tetap menjaga hubungan itu. Antara anak dari kedua orang yang bersahabat ini tetap menjaga, tetap berbuat baik, yang Allah berikan kelebihan, melihat keluarga teman ayahnya yang mungkin memiliki kekurangan, mereka dibantu, ya. Mereka diberikan hadiah. Nah, ini diantara adab-adab yang mulia yang betul-betul diajarkan oleh Islam, bertentangan dengan peradaban Barat. Subhanallah, alangkah jauhnya antara langit dan bumi, ajaran Islam dengan pola hidup Barat dalam hal berkaitan dan berbakti pada orang tua, itu jaraknya antara langit dan bumi. Di Barat itu, kalau anak sudah disekolahkan oleh orang tua, oleh orang tuanya, kemudian sampai pada usia yang memang dia harus berlepas tanggung jawab dari orang tuanya, misalnya setelah dikuliahkan umur 18 atau 19 atau 20, maka ayah mengatakan pada anaknya, "Kamu sudah saya sekolahkan, kamu sudah saya kuliahkan, maka sekarang silakan kamu berdiri sendiri," sehingga kemudian anak pun berbuat semaunya dia, artinya berusaha semaunya dia. Sehingga di sini kemudian tidak ada lagi berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Makanya kalau kita pergi ke Eropa misalnya, kita banyak melihat ada orang tua gak tahu anaknya di mana, suaminya tua, istrinya tua. Ya, suami mendorong istrinya atau istri mendorong suaminya di kursi roda, tergantung siapa yang membutuhkan dorongan itu ketika dia telah tua. Demikian pula kita melihat, artinya tidak jarang kita melihat ada orang tua hanya dengan anjingnya. Ya, dia membawa anjingnya karena anaknya sudah tidak gubris badannya. Jangankan dengan teman ayahnya, orang tuanya tidak digubris kalau sudah berdiri sendiri. Maka dari itu, satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang beriman. Kita memeluk agama Allah Islam yang memiliki yakni kesempurnaan yang luar biasa, baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam adab dan akhlak. Ya. Jadi agama ini mengajarkan demikian. Ya. Sementara di belahan bumi yang lain, orang tua tidak digubris. Ada kejadian yang lain dari pengalaman kami ketika kebetulan ditakdirkan Allah Azza wa Jalla ke negeri Belanda. Ada seorang yang pernah kerja di panti jompo, orang Indonesia. Dia menceritakan pengalaman di panti jompo. Pernah suatu ketika ada seorang orang tua yang telah tua renta, ketika itu dia akan meninggal. Maka pegawai kita ini, pegawai di apa namanya, si orang Indonesia ini yang bekerja di panti jompo itu menelpon yang sudah dalam keadaan sakaratul maut. Ditelpon, dia mengatakan bahwa orang tua Anda ini sudah dalam keadaan kritis. Saya minta Anda untuk datang. Datanglah orang itu. Sang anak datang. Anak itu menunggu satu hari, dua hari, tiga hari. Ternyata orang tua yang tidak mati-mati. Maka dia katakan pada karyawan di panti jompo itu yang menelponnya, Anda jangan menelpon saya kecuali orang tua saya telah mati. Sekarang saya akan balik ke tempat kerjaan saya. Dan jangan telepon saya kecuali kalau orang tua saya telah meninggal. Sampai demikian. Ini kisah nyata. Bukan dongeng. Ya. Maka dari itu alhamdulillah. Nikmat ala nikmatil iman wal islam. Atas nikmat iman dan islam. Dan Allah menjadikan orang tua adalah salah satu dari pintu-pintu surga. Ini satu hal yang patut kita syukuri. Maka dari itu wahai orang yang masih memiliki orang tua yang hidup, berbaktilah pada orang tuamu. Mumpung masih ada kesempatan. Adapun yang orang tua sudah meninggal, ya dia mendoakan orang tuanya. Dia melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Dan tetap menjaga hubungan baik dengan teman-teman orang tuanya. Bahkan kerabat dari teman-teman orang tuanya juga tetap menjaga hubungan dengan mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang atau dapat kita ambil banyak pelajaran dari kisah dan perbuatan Abdullah bin Umar terhadap orang Badui, ya, yang mana ayah dari orang Badui itu adalah teman dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara yang diambil adalah di antara perbuatan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu seorang anak tetap menjaga hubungan dengan teman-teman ayah mereka, ya, dan teman-teman ayah seseorang tersebut, ya, ketika orang tua telah meninggal, teman ayah juga telah meninggal, dia berusaha untuk tetap menjaga hubungan baik dengan anak-anak atau keluarga dari teman ayahnya itu. Kalau seorang bisa berbuat baik dengan dia memberikan sesuatu, menghadiahkan sesuatu, maka itu adalah suatu amal yang terbaik dalam hal ini. Tetapi kalau dia tidak bisa memberikan sesuatu, karena juga hidupnya mungkin pas-pasan, ya minimal tetap ada hubungan. Dia menziarahi keluarga, teman-teman ayahnya. Dia bertutur kata yang baik dengan mereka, menanyakan keadaan mereka, menanyakan perihal mereka. Ini termasuk perbuatan yang baik. Jadi tidak mesti seorang itu harus memberikan sesuatu. Tidak. Tetapi kalau dia mempunyai kecukupan, dia mempunyai kelebihan harta, sementara dia melihat keluarga, teman ayahnya, atau teman ibunya, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan ekonomi yang minim, maka sementara dia mempunyai kelebihan, silakan dia berbagi pada mereka, berbuat baik pada mereka dan berbagi dari apa yang dimilikinya. Ini termasuk bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita mendoakan orang lain. Ketika seorang berbuat sesuatu, ya, kemudian kita ingin misalnya mengomentari perbuatan tersebut, maka diawali dengan mendoakannya. Sebagaimana teman-teman Abdullah bin Dinar ketika melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melakukan sesuatu yang ya di luar pemikiran mereka, mereka mengatakan dengan doa-doa yang indah, aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu. Nah, ini diantara adab-adab dalam kita berbicara, dalam kita mengomentari sesuatu, ya, dalam kita mengungkapkan sesuatu, ya, kita sertai dengan doa. Dan ini adalah budaya atau kebiasaan yang ada kebanyakan di negeri Arab. Ketika kita bertemu dengan seorang atau menelpon seorang, doa itu selalu mengalir dari mulut mereka. Barakallahu fiik, jazakallahu khair, Allah yahfadzuka, semoga Allah memeliharamu, ya, semoga Allah menjagamu, semoga Allah merahmati kedua orang tuamu. Di samping mereka berbicara, doa-doa itu mengalir, ya. Ya, dan ini adalah adab yang baik. Ya, ketika berbicara dengan seorang, kita mendoakannya, ya, bukan dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar atau mengeluarkan mensifati dan sifat yang jelek, padahal itu teman kita sendiri atau guru kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan sikap dan moral yang bejat. Ya. Seorang murid mengatakan pada gurunya dengan perkataan yang jelek dan ucapan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati. Ini adalah akhlak yang moral yang jelek. Ya. Yang tidak seyogianya seorang mengucapkannya. Jangankan kepada gurunya, kepada orang lain, kepada temannya, sejawatnya, teman seperjuangannya. Maka Islam mengajarkan kepada kita adab-adab yang mulia, adab yang luar biasa. Oleh karena itu marilah kaum muslimin dan kaum muslimat, kita ini betul-betul kembali kepada adab-adab Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Islam ini adalah agama yang penuh dengan ajaran adab. Selain akidahnya yang benar, ibadahnya yang murni menyembah Allah Ta'ala, juga Islam adalah agama yang kaya dengan adab dan moral. Islam adalah agama yang kaya dengan akhlak yang mulia. Ada satu hal yang tentu menjadikan prihatin kepada kita ketika kita melihat ini kejadian dari nyata, bagaimana seorang yang dia tanpa bukti, dia dituduh mencuri, ya, kemudian dibunuh, dibakar hidup-hidup. Wallah, ini hal yang di luar ajaran kemanusiaan. Jangankan Islam, ya, jangankan Islam mengajarkan demikian, ya, binatang tidak melakukan seperti itu, ya, orang kafir tidak melakukan seperti itu. Maka mari kita ambil pelajaran. Saudara kita seorang muslim yang dibakar hidup-hidup di Bekasi, ini pelajaran penting bagi kita. Di mana Islam dan adab-adab Islam, ya. Subhanallah, betul-betul menyedihkan, ya, betul-betul menyedihkan. Maka mari seorang hendaklah dia itu ketika akan bertindak, dia berpikir, ya, dia berpikir. Dan hanya sebuah amplifier sampai nyawa seseorang harus hilang, ya. Wallahi, demi Allah, setiap orang yang ikut terlibat dalam kejadian tersebut akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dihabisinya nyawa orang tersebut. Kita bicara hukum, hukum Allah. Setiap orang yang mempunyai andil dalam membunuh orang itu, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapapun jumlah orangnya, 5 orang, 10 orang, 20 orang, mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla dan akan dituntut oleh orang yang terbunuh. Mudah-mudahan semua itu ada hikmahnya. Kita mengambil pelajaran dari kejadian itu. Mari kita menjadi bangsa dan umat yang mempunyai moral, yang mempunyai akhlak. Ya. Kalau kita tidak mengawali dari diri kita, lalu siapa yang akan berakhlak dan bermoral? Apalagi kita sebagai seorang muslim, kaum muslimin yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Mari kita berakhlak dan akhlak Islam. Ya. Apabila ada seorang yang dicurigai, dia dipanggil, ditanya dengan baik. Ya. Nah, ini mengapa saya menyinggung masalah ini? Karena ini kaitannya adalah dengan akhlak dan moral. Kaitannya dengan hak seorang manusia. Ya. Apalagi dalam hal ini berkaitan dengan lenyapnya nyawa manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "La zawalu ad-dunya wa ma fiha ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslimin." La zawalu ad-dunya wa ma fiha. Lenyapnya dunia ini dan apa yang ada di dunia ini. Ahwanu 'ala Allah, lebih ringan bagi Allah taala daripada terbunuhnya seorang muslim. Maka jangan digampangkan masalah-masalah berkaitan dengan darah seorang muslim dan darah kaum muslimin. Agama Islam agama yang penuh dengan rahmat, kasih sayang. Ya, jangankan kepada sesama muslim, kepada orang kafir pun yang tidak memerangi kita, kita diperintahkan oleh Allah untuk yakni berakhlak yang mulia, berkata yang baik kepada mereka, wa qulul linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dan perkataan yang baik dan seterusnya. Jadi intinya kita kembali pada pembahasan kita bahwa Islam mengajarkan kepada kita adab yang mulia dan Islam adalah agama yang sempurna dalam segala hal. Tidak ada kekurangan dalam Islam ini. Hanya saja perilaku-perilaku pribadi, kepribadian-kepribadian, perorangan-perorangan, oknum-oknum itulah yang kadang-kadang merusak nilai-nilai Islam, ya, karena perilaku, karena oknum-oknum tersebut. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa termasuk sempurnanya perbuatan baik, sempurnanya berbakti kepada orang tua adalah dengan memberi sedekah, tentu jika mampu dan jika ada, kepada teman-teman orang tua kita, ayah kita, ibu kita, ya, kita tetap menjaga, ya, atau memberikan, berbagi dengan terhadap mereka. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan, ya, mangkobah. Mangkobah itu kedudukan yang tinggi. Mangkobah itu fadilah, keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau adalah orang yang taat pada kedua orang tuanya. Sebelumnya taat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi sehingga beliau melakukan atau tetap berbuat baik kepada orang teman dari ayahnya atau keluarga teman ayahnya, beliau berbagi kepada mereka, beliau berbuat baik kepada mereka. Ini menunjukkan perangai yang mulia yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apalagi beliau adalah orang yang sangat mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sangat taat kepada Rasulullah wasallam. Kemudian juga disebutkan di sini ketika mereka menyebutkan, teman-teman Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa orang-orang Badui itu apabila dikasih sedikit, mereka itu sudah ridho dan hal-hal yang sedikit. Ini menunjukkan bahwa lingkungan itu memberi pengaruh kepada orang yang tinggal di lingkungan itu. Orang-orang Badui, mereka tinggal di padang pasir, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka dari itu, lingkungan mereka, pola hidup mereka ini memberi pengaruh pada kehidupan mereka. Mereka selalu puas. Dan pemberian pada mereka, walaupun sedikit. Makanya para sahabat dari Abdullah bin Umar merasa heran. Kalau Abdullah bin Umar memberikan, yakni himar, keledai, memberikan sorban kepada orang itu. Padahal orang Badui itu biasanya, walaupun diberikan sedikit, sudah merasa puas. Para ulama menyebutkan, dari ucapan mereka itu menunjukkan bahwa lingkungan mempengaruhi pola hidup, pola fikir, tingkah laku dan perilaku orang yang tinggal di lingkungan itu. Ya. Kemudian juga ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang hidup dengan atau cukup dengan pemberian yang sedikit. Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang ini mensyukuri Allah Azza wa Jalla. Ya. Walaupun sedikit, dia mensyukuri Allah Azza wa Jalla. Dia puas dengan pemberian yang diberikan kepadanya, walaupun itu hanya sedikit. Dan orang yang selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menambah nikmat kepadanya. Ya, Allah akan menambah nikmat kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة السائدي رضي الله عنه قال dari sahabat Abu Usaid, nama beliau adalah Malik bin Rabi'a As-Sa'idi, semoga ridha Allah atas beliau, beliau berkata, baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id ja'ahu rajulun min bani Salimah, tiba-tiba datang seorang dari bani Salimah. Faqal, lalu orang itu berkata atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima? Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa? Apakah masih ada perbuatan yang berbakti, kebaktianku kepada orang tuaku, sesuatu yang dengannya aku bisa melakukan perbuatan bakti itu untuk mereka berdua setelah mereka meninggal? Yani apakah masih ada kesempatan bagi untuk berbakti pada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal? Itu inti pertanyaannya. Masih ada kesempatan atau tidak? Masih bisa aku berbakti pada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, kata beliau, na'am. Iya, masih ada. Ini masih ada kesempatan, masih ada peluang, masih ada amalan yang bisa engkau lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuamu setelah mereka meninggal. Faqal na'am, kata Nabi Sallam, iya. As-salatu alaihima, salat untuk mereka, artinya mendoakan mereka. As-salat artinya doa. Ya, as-salatu artinya doa, mendoakan kedua orang tua. Wal istighfaru lahuma, yang kedua memohon ampun kepada Allah untuk mereka berdua. Meminta ampun kepada Allah, istighfar. Wa in fa'u ahdihima min ba'dihima, Juga di antara amalan yang bisa kamu lakukan, yaitu melaksanakan janji-janji mereka, menunaikan apa yang mereka pernah berjanji, ya mungkin kepada manusia, kepada orang lain, pelaksananya anaknya, kalau mereka meninggal sebelum melaksanakan janjinya. Wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima, demikian pula menjaga silaturahim yang tidak mungkin bisa disambung kecuali dengan silaturahim tersebut. Yang tidak mungkin seorang bisa menyambung kecuali dengan silaturahim itu. Wa ikramu shadiqihima, dan menghormati atau memuliakan teman mereka berdua, teman ayah dan teman ibu. Hadis ini hadis riwayat Imam Abi Daud, juga yang lainnya Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hibban, walaupun sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis ini. Inti dari hadis ini adalah bahwa yang pertama, ketika seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang apa masih ada kesempatan, apa masih ada suatu perbuatan yang tersisa yang bisa aku lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal, ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan, bahkan diperintahkan semaksimal mungkin untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita di saat mereka hidup. Di saat mereka masih hidup. Ya. Ini kesempatan. Kembali kepada apa yang kami katakan tadi. Bahwa Allah menjadikan orang tua itu sebagai salah satu pintu-pintu surga yang utama. Seorang bisa masuk surga dimaampuni oleh Allah karena perbuatan baktinya kepada kedua orang tuanya. Nah, ketika mereka hidup, ini kesempatan yang sangat baik untuk seorang berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tuanya, ataupun salah satu dari keduanya. Kalau yang satunya meninggal, masih ada satunya. Masih ada yang satunya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa termasuk perbuatan baik birrul walidain dari seorang anak kepada kedua orang tuanya, yang pertama adalah dengan mendoakan anaknya, mendoakan orang tuanya. Dan ini juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, hadis sahih. Awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min thalathatin." Apabila seorang meninggal, maka terputus amal ibadahnya, amal kebaikannya kecuali tiga perkara. Kecuali tiga perkara. Sedekatin jariah, sedekah jariah yang pernah dia sedekahkan ketika dia hidup, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat, diajarkan ilmu yang bermanfaat pada mereka, pada manusia, selama manusia mengamalkan ilmu itu maka dia mendapatkan ganjarannya, pahalanya mengalir. Yang ketiga adalah awwaladin shalih yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Jadi yang pertama adalah mendoakan kedua orang tuanya. Doai secara umum. Kemudian disebutkan di sini, setelah mendoakan, disebutkan di sini istighfar. Istighfar itu secara khusus maknanya adalah talabul maghfirah, minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Jadi doa itu secara umum bisa minta kepada Allah semoga orang tuanya dimasukkan dalam surga, semoga orang tuanya dilindungi dari azab kubur, semoga orang tuanya diberi tempat yang luas, dan seterusnya. Secara khusus dia minta pada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengampuni kedua orang tuanya. Minta ampunan. Jadi kalau yang pertama itu doa, mendoakan orang tuanya, ini masih lafaz yang umum. Kemudian yang kedua, mohon ampun pada Allah untuk orang tuanya. Ini lafaz yang lebih khusus. Padahal istighfar itu bagian dari doa, bagian dari doa. Nah, ini menunjukkan keutamaan istighfar. Jadi mohon ampun pada Allah ya untuk kedua orang tuanya. Orang yang selalu mendoakan orang tuanya, hidupnya akan berkah. Kalau orang tua sudah meninggal, kalau orang tua masih hidup dia berbakti, kemudian orang tua telah meninggal dia mendoakan mereka, dia bersedekah untuk mereka. Ini akan menjadikan hidupnya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini sudah sering saya sampaikan tentang betapa orang tua berbaktinya seorang anak pada kedua orang tua mempunyai pengaruh yang besar dalam keberkatan hidup seseorang di dunia ini. Sebaliknya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau melalaikan mereka, tidak menggubris mereka, tidak pernah menghiraukan mereka, tidak pernah bertanya tentang keadaan mereka ketika mereka hidup, apalagi kalau mereka meninggal, ini akan menjadikan hidupnya tidak berkah, jauh dari keberkatan. Ya, maka dari itu berbakti kepada kedua orang tua salah satu dari amal-amal yang mulia yang menjadikan kehidupan seorang anak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang anak mempunyai kewajiban atau keharusan untuk tetap menjaga perihal orang tuanya baik ketika mereka hidup maupun setelah meninggal. Artinya tetap melihat, memantau teman-temannya, tetap berbuat baik pada teman-teman mereka setelah mereka meninggal. Ya, ini juga bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau orang tua yang tidak mampu dan mereka ketika masih hidup, orang tuanya tidak mampu, maka anak mempunyai kewajiban jika dia mampu untuk memberi kehidupan kepada orang tuanya. Wajib bagi anak, ya, untuk memberikan kehidupan pada orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mampu, akhirnya dia mempunyai kewajiban memberi makan untuk mereka, ya, keperluan-keperluan kehidupan mereka diberikan oleh anak. Kemudian yang kedua adalah tetap menjaga hubungan dia dengan orang tuanya ketika mereka masih hidup. Dan yang ketiga adalah memuliakan atau menghormati teman dari orang tuanya. Kemudian di sini juga menganjurkan kita untuk betul-betul kita mendidik anak-anak kita agar mereka mengetahui, agar mereka menyadari tentang kedudukan orang tua mereka, ya, di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya, dan di hadapan mereka, ya, supaya mereka betul-betul menempatkan orang tua mereka pada tempatnya. Jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua mereka. Ini harus menjadi pendidikan dasar terhadap anak. Ya. Pola hidup cuek pada orang tua harus dihindari. Dan tidak boleh diajarkan di sekolah-sekolah kaum muslimin. Justru sebaliknya yang harus diajarkan bagaimana tanggung jawab, bagaimana kewajiban anak dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang semangat para sahabat dalam mengambil ilmu, menimba ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pertanyaan-pertanyaan yang mereka selalu menanyakannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Tidak sekedar omongan, tidak sekedar ceramah, tapi diamalkan, ya, dipraktekkan. Kalau sekedar berceramah, masya Allah, tapi tidak diterapkan dalam kehidupan, ya, ini tentu satu hal yang sangat atau satu hal yang tercela. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sesuatu yang tidak kita ketahui sudah seyogianya kita bertanya kepada orang yang mengetahui, kepada orang yang berilmu. Makanya Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Para ulama menyebutkan bahwa di dalam ayat ini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang berilmu kalau kalian tidak mengetahui, ini menyebutkan menunjukkan bahwa di dalam ayat ini Allah menyebutkan dua golongan manusia. Ada ahlu zikri, yaitu orang yang berilmu. Yang kedua adalah orang yang tidak berilmu, orang jahil. Masing-masing mempunyai kewajiban. Golongan yang berilmu mempunyai kewajiban, sebagaimana golongan yang tidak berilmu juga mempunyai kewajiban. Apa kewajiban golongan yang tidak berilmu? Golongan yang tidak berilmu mempunyai kewajiban fas'alu, untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Golongan yang berilmu menjawab pertanyaan orang yang bertanya, orang yang tidak punya ilmu, yang bertanya kepada mereka, mereka mempunyai kewajiban untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau mereka mampu menjawabnya. Jadi ini antara hikmah dari ayat tersebut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Masing-masing mempunyai kewajiban. Orang berilmu punya kewajiban. Orang tidak berilmu juga mempunyai kewajiban. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Kini saatnya untuk sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Dan kami kembalikan kepada Al-Akh Abdul Ghaffar Hafizahullah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas penjelasan ataupun penyampaian sesi materi di kesempatan kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini. Dari pembacaan beberapa hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan sebagaimana telah disampaikan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di layanan-layanan telepon 021-823-6543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 081-989-6543. Baiklah, kita akan coba angkat dan menyapa pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon kami di 021-823-6543. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ibu Nur di Arteri. Baik, silakan langsung ke pertanyaannya. Ya. Begini Ustaz, apakah boleh seorang menantu berkorban atas nama orang tuanya yang telah meninggal Ustaz? Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, silakan. Baik, di dalam masalah ini alangkah baiknya kalau seorang ketika dia berkorban, karena berkorban itu pada dasarnya ya ini untuk keluarga, artinya satu ekor, misalnya satu ekor kambing yang dikorban di hari Idul Adha itu sudah mencakup satu keluarga. Jadi ketika dia berkorban dengan niat insya Allah untuk keluarganya, baik yang hidup maupun yang telah meninggal, maka insya Allah Ta'ala ya sampai kepada mereka ya, wallahu a'lam. Nanti bisa tanyakan juga kepada ustaz atau asatid yang lainnya ya. Jadi kalau seorang misalnya dia berkorban untuk orang tua yang telah meninggal ya, atau salah satu kerabatnya, atau saudaranya atau ayahnya atau ibunya, sebagian ulama cenderung yakni mengatakan bahwa hal itu sampai kepada mereka. Hanya saja ada sebagian yang menyebut secara khusus, ada yang sebagian menyebut secara umum. Artinya dia niat di dalam berkorban itu untuk kerabatnya. Ya, ini mencakup kerabatnya, mungkin ayahnya, mungkin ibunya, walaupun mereka telah meninggal, anaknya, istrinya, intinya dari keluarga itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan-layanan telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya di layanan telepon, kita persilakan kembali di 021-823-6543. Silakan. Iya. Nah, halo, dengan siapa, dari mana? Halo, dengan Ibu Yus di Riau. Silakan Ibu Yus, nah. Halo, dengan Ibu Yus di Riau. Saya mau tanya Ustaz, saya sering mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim itu di waktu saya dalam keadaan ketakutan, seperti di atas pesawat, dan di kayak menyeberang gitu Ustaz. Itu bagaimana amalan saya itu Ustaz, apa bisa dipakai gitu? Nah, cukup pertanyaannya. Iya, segitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Baik, pertanyaan Ibu Yus dari Riau ya. Beliau mengatakan bahwa beliau sering mengamalkan suatu amalan bacaan yang memang sebetulnya bacaan ini adalah bagian dari atau salah satu dari zikir di pagi hari dan di petang hari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yang pertama, hendaklah kita amalkan amalan ini ya sedapat mungkin, yaitu di pagi hari dan di petang hari. Karena ini memang tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau misalnya suatu saat seorang membaca bacaan ini, ya bacaan ini sebagai bentuk doa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan dia tidak meyakini bahwa dengan bacaan ini atau bacaan ini dibaca khusus ketika dalam keadaan-keadaan tertentu seperti yang disebutkan oleh ibu tadi sedang penerbangan atau di tengah pelayaran, ya, maka itu secara umum boleh-boleh saja. Tetapi kalau sudah dijadikan salah satu bacaan ketika aku dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan yang tidak menentu seperti dalam penerbangan, ketika sedang di udara, atau ketika sedang berlayar. Nah ini nanti jatuhnya melakukan sesuatu yang memang tidak dicontohkan demikian. Ya. Jadi intinya bahwa bacaan ini tetap diletakkan pada tempatnya. Di mana tempatnya? Zikir pagi dan petang. Tetapi suatu saat misalnya, secara ya spontan, bukan ditetapkan ketika misalnya pesawat goncang, ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, tetapi niatnya adalah minta pertolongan pada Allah, bukan dijadikan doa untuk kejadian itu, ya, secara umum saja sebagai doa, maka insya Allah itu tidak mengapa. Tetapi kalau dijadikan sebagai satu bentuk doa di saat dalam keadaan seperti itu, ini yang memang tidak dicontohkan karena ada tuntunan-tuntunan yang lain yang kita dianjurkan membacanya di saat dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan susah, dalam keadaan panik, yaitu doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya, atau yang lainnya dari doa-doa itu. Jadi kembali pada pertanyaan Ibu Yunus tadi, sebagai bacaan ketika dalam keadaan demikian ini jatuhnya salah, keliru. Tetapi kalau sekedar bacaan, ya, doa yang secara umum, insya Allah dibolehkan. Adapun tempatnya yang semestinya, yaitu dia adalah bagian dari zikir di pagi hari, setelah sholat subuh, setelah zikir, kita baca zikir pagi hari. Atau, dan di sore hari, setelah sholat asar, sampai matahari, sebelum matahari terbit, terbenam, juga salah satu zikir sore hari adalah bismillahirrahmanirrahim, لا يضر ما اسمي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ini dibaca pada tempatnya yang semestinya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Nah, pertanyaan dari hamba Allah di Kendari. Ustaz, bagaimana kriteria anak yang soleh yang doanya dapat memberikan kemudahan untuk orang tuanya yang telah meninggal? Barakallahu fikum. Baik, tentang kriteria anak yang soleh, sebetulnya kesolehan itu, yakni tentu kembali kepada apa yang kita lihat secara lahir. Anak ini taat pada Allah, dia tidak meninggalkan sholat lima waktu, dia tidak menerjang apa-apa yang diharamkan oleh Allah, kalaupun dia terjerumus dalam dosa, dia selalu istighfar, dia kembali pada Allah, dia bertobat pada Allah, ya. Jadi memang sebetulnya hakikat kesolehan itu hanya Allah yang tahu. Tapi secara zahir, orang yang sholat lima waktu, dia tidak pernah meninggalkan sholat, dia taat pada orang tuanya, dia selalu berbuat baik, ya, tidak mengganggu orang lain. Jadi, ya, intinya kesolehan itu ya tidak bisa juga diukur dengan ya sampai ke batinnya, tidak bisa, tapi secara lahir saja. Lahirnya orang ini masya Allah, orang ini baik, orang ini soleh, kita tidak pernah mendengar dia berbuat macam-macam, kita tidak pernah mendengar dia menyakiti orang lain, kita mendengar selalu mendengar hanya kebaikan dari orang tersebut. Itu mungkin bisa menjadi salah satu ukuran dari seorang itu soleh, terutama apalagi dia dalam keadaan yakni mengikuti Quran dan Sunnah ya, Rasulullah SAW, dia beraksi agama Allah di atas Sunnah Nabi SAW, ya. Bahkan memang yang harus dipahami juga bahwa tidak mesti orang yang dikatakan bertakwa itu tidak terjerumus dalam maksiat, tidak. Orang bertakwa itu pun disebutkan oleh Al-Quran, dia terjerumus dalam dosa. Tetapi, orang yang bertakwa itu kalau terjerumus dalam dosa, dia segera kembali kepada Allah. Di antaranya disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 134. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum alladziina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim." Orang-orang bertakwa itu orang yang apabila dia terjerumus, apabila ini syarat, kalau terjerumus dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan keji, atau dia membolimi dirinya, zakarullah, dia segera mengingat Allah, mengingat adab Allah, mengingat peringatan Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia segera minta ampun pada Allah. Jadi jangan dikategorikan bahwa orang yang dinamakan muttaqin, orang yang bertakwa itu tidak sama sekali terjerumus dalam dosa, tidak. Hanya saja mereka mempunyai salah satu ciri orang bertakwa. Ketika dia suatu saat terjerumus dalam dosa, dia segera kembali pada Allah, segera bertobat, segera istighfar, minta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka anak yang soleh secara umum, ini anak itu yang disifati, atau seperti apa yang telah saya jelaskan tadi, kadang-kadang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa, intinya anak ini baik, anak ini taat, dia ini melakukan ya, seperti yang saya katakan tadi, kesolehan-kesolehan ada pada dirinya, dia termasuk orang yang bertakwa pada Allah, dalam arti dia adalah ahlu sunnah, ya, bertauhid, mengikuti sunnah Nabi SAW, ya, ini secara zahir, wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya-jawab kajian pagi hari ini. Dan menutup kajian kita pula di kesempatan ini, mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah tentang apa yang telah kita simak dan telah diterangkan di kesempatan pagi ini. Tafadhal Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang kita pelajari tentang Islam ini, marilah kita senantiasa menggali agama Allah ini. Karena Islam adalah agama yang sudah sempurna. Dia membawa misi, di antara misi terbesar yang dibawa oleh Islam adalah misi moral. Moral dan akhlak. Maka jangan sampai seorang muslim kemudian melalaikan adab-adab yang diajarkan oleh Islam, sementara di satu sisi membangga-banggakan perilaku-perilaku orang-orang kafir, ya, sehingga seakan-akan bahwa adab-adab itu datangnya dari mereka. Tidak. Islam sudah mengajarkan akhlak dan adab selain dari akidah dan ibadah yang sempurna. Islam telah mengajarkan adab-adab yang mulia. Nah, mari adab-adab ini kita pelajari, kemudian kita terapkan. Ya. Kalau mungkin, kalau boleh dikatakan, ada semacam krisis moral pada sebagian dari umat ini. Dan harus kita sadari hal itu. Salah satu penyebabnya adalah karena jauhnya kita dari tuntunan dan ajaran akhlak yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim dan oleh Nabi yang termulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal beliau telah dijadikan contoh teladan oleh Allah azza wa jalla bagi kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah bagi kalian contoh teladan yang terbaik. Dan beliau diutus oleh Allah, salah satu tujuan utama membawa misi moral dan akhlak yang mulia, sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, innama bu'ithu liutammima makarim al-akhlak. Dalam satu riwayat, innama bu'ithu liutammima salih al-akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ya. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Salah satunya adalah akhlak yang mulia, yang itu merupakan nikmat dan karunia Allah kepada hamba-hambanya yang diberikan akhlak yang mulia oleh Allah Azza wa Jalla. Aku qauli hadza, demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.